Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian tentang hadis-hadis dalam Sahih Muslim. Sekarang adalah bab ke-18. Babu an-nahyi anil istinja'i bil yamin. Bab larangan beristinja dengan tangan kanan. Hadis 612. Haddatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Abdurrahman ibn Mahdi an Hammam an Yahya ibn Abi Katsir an Abdullah ibn Abi Qatadah an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yumsikanna ahadukum dhakarahu biyaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah min al-khala'i biyaminihi wa la yatanaffas fil ina. Dengan sanadnya kepada Abi Qatadah, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antaramu menyentuh sama sekali kemaluannya dengan tangan kanan sementara dia sedang kencing. Janganlah salah seorang di antaramu memegang, ya. Janganlah salah seorang di antaramu memegang sama sekali kemaluannya dengan tangan kanannya sementara dia sedang buang air kecil. Wala yatamassah min al-khala'i bi yamini. Jangan pula dia beristinja membersihkan buang air besarnya dengan tangan kanan. Wala yatanaffas fil ina, dan janganlah dia bernafas di dalam bejana yang dia minum air. Hadis 613. Haddatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Waqi'un an Hisham ad-Dastawai an Yahya ibn Abi Katsir an Abdullah ibn Abi Qatadah an abihi qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. Dengan sanadnya dari Abi Qatadah, bahasanya dia bersabda Rasulullah, bahasanya dia berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antaramu masuk ke khala, jadi masuk ke WC, fala yamassa dhakarahu biyaminihi, jangan dia sentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Hadis 614. Wa haddathana ibnu Abi Umar qala haddathana Al-Thaqafi an Ayyub an Yahya ibni Abi Katsir عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه. Dan sanadnya kepada Abi Qatadah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernafas di gelas atau di bejana, melarang menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, dan melarang beristinja dengan tangan kanan. Tiga hadis ini, ya, yang pertama kandungannya adalah larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan pada saat kencing. Maka ini dilarang. Larangan ini adalah larangan makruh, yakni karahat tanzih, dalam rangka untuk mensucikan, ya, bukan dalam pengharaman, wala tahrim, sebagaimana telah kita sebutkan dalam bab sebelumnya. Dan telah kita bahas sebelumnya juga bahwa kita tidak boleh memakai tangan kanan kita untuk membantu di dalam beristinja. Kemudian telah kita pelajari kalau dengan batu bagaimana prosesnya. Ya, ini kita letakkan batu di hadapan, ya, kemudian digerakkan tangan kita memegang kemaluan, ya, kemudian digerakkan ke batunya. Kemudian kalau seandainya tidak memungkinkan untuk jongkok tetapi harus berdiri, maka terpaksa memegang batunya dengan tangan kanan, memegang kemaluan dengan tangan kiri, tapi tangan kanan tidak digerakkan. Taib. Wala yatamassah min al-khala' bi yaminihi. Di sini, ya, tidak beristinja dengan tangan kanan, yakni maksudnya beristinja ketika buang air besar. Ya. Kemudian wala yatanaffas fil ina. Jadi jangan bernafas di dalam kita minum ketika kita minum bernafas di dalam bejana atau dalam gelas. Kalau seandainya kita minum dengan bejana yang lebih besar, ya, jangan kita bernafas ketika kita meminumnya itu. Adapun bernafas 3 kali di luar dari bejana, ya, ini ketika kita minum, kemudian kita jauhkan minuman itu dari wajah kita, lalu kita bernafas, kemudian kita minum lagi, itu sunnah. Ya. Qala al-ulama, ulama mengatakan, wan-nahyu 'an at-tanaffusi fil ina' huwa min tariqil adab. Larangan bernafas di dalam bejana atau gelas ketika kita minum itu adalah bagian dari adab etika. Makhafatan min taqdirihi wa natnihi wa suqutu syai' min al-fami wal anf fihi. Karena khawatir nanti kalau bernafas bejana itu masih di depan kita atau gelas itu di depan kita, kita bernafas di dalamnya, maka dikhawatirkan akan kotor atau berbau atau jatuh sesuatu dari hidung dan mulut. Ya. Mungkin gambarannya coba kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggilirkan air susu di dalam bejana kepada sahabat yang ada semuanya. Dan itu biasa. Minum satu bejana tapi kita semuanya. Nah, di sini yang akan lebih nampak bagi kita larangan untuk bernafas di dalam bejana. Sebab akan khawatir akan jatuh sesuatu dari hidung kita atau dari mulut kita, sementara itu akan dikonsumsi oleh orang lain setelah kita. Ya, kalau kita makan, ya biasa kalau makan bajamba, ya, makan bersama di nampan, itu kadang-kadang gelasnya cuma satu. Ya, gelas satu, dan itu untuk bersama, tidak ada masalah. Nah, jadi akan lebih kita lihat manfaatnya dari larangan itu adalah ketika kita makan bersama, kemudian minum kita itu dari wadah yang sama bersama. bagaimana dengan minum dengan sendiri? Ya, kalau kita lihat tujuannya tadi adalah tariqul adab, secara etika, dan kemudian juga dikhawatirkan akan jatuh sesuatu ya dari mulut dan hidung kita, maka hendaklah kita setelah kita minum kita jauhkan. Kalau mau bernafas, kita jauhkan dari mulut kita. Baik, bab berikutnya, bab ke-19. Bab at-tayammunu, bab at-tayammuni fit tahuri wa ghairihi. Bab mendahulukan kanan di dalam bersuci dan yang lainnya. Di sini ada dua hadis. Hadis 615, wa haddatsana Yahya ibn Yahya At-Tamimi qala akhbarana Abu Al-Ahwas an Ash'ath an Abi an Masruq an Aisyata qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يحب التيمم في طهوره اذا تطهر وفي ترجله اذا ترجل واذا انتعاله وفي انتعاله اذا انتعل. Ya, dengan sanadnya kepada Aisyah, bahwasanya Aisyah mengatakan, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh mencintai at-tayammun, mendahulukan yang kanan, fi tuhurihi, di dalam bersucinya, idza tatahhar, apabila dia bersuci, yakni berwudu, mandi, wa fi tarajjulihi idza tarajjal, di dalam dia menyisir rambutnya apabila dia menyisir. Tarajjul itu adalah menyisir. Wa fi inti'ali idzan ta'al, di dalam dia memakai sandal apabila dia memakai sandal. Hadis 616, wa haddatsana Ubaid Ubaidullah ibn Mu'adz qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'batu an al-Ash'ats an abihi an Masruq an Aisyata قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله في نعله وترجله وطهوره. Bahwasanya Aisyah mengatakan, ini riwayat dari Aisyah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai mendahulukan yang kanan di dalam seluruh urusannya. Di dalam sandalnya, di dalam dia menyiga rambutnya atau menyisir rambutnya, dan di dalam dia bersuci. Baik, bab ini menjelaskan kepada kita keutamaan mendahulukan yang kanan di dalam bersuci. Maka kalau kita lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, mencintai mendahulukan kanan di dalam berwudu apabila dia berwudu, atau bersuci apabila dia bersuci, menyisir rambut apabila dia menyisir rambut, berarti yang kanan didahulukan, kemudian memakai sandal apabila dia memakai sandal. Jadi kalau kita memakai sandal, kaki kanan disorongkan dulu. Memakai sepatu, kaki kanan ini disorongkan dulu. Pakai kaos kaki, kaos kaki di kanan dulu. Ya. Hadis ini menunjukkan kepada kita adalah satu kaedah yang terus menerus di dalam syariat. Ya, yaitu mendahulukan yang kanan. Didahulukan yang kanan dari sisi takrim, memuliakan. ya, mendahulukan yang kanan dalam hal-hal yang memuliakan, yang baik-baik. Seperti memakai baju, dahulukanlah bagian yang kanan. Memakai celana serawak, ya, maka dahulukan yang kanan. Memakai khuf, sepatu, dahulukan yang kanan. Masuk ke masjid, dahulukan yang kanan. Kalau mau menggosok gigi, dahulukan bagian yang kanan. Ya. Kalau mau celak mata, dahulukan yang mata kanan. Ya. Kalau mau motong kuku, dahulukan yang kanan. Kita telah mempelajari bagaimana caranya. Ya. Yang kanan, telunjuk, kemudian jari tengah, jari manis, kelingking, baru jempol, kemudian kelingking, jari manis, dan seterusnya. Kemudian kaki kita, yang kanan dulu berderet, nanti ke arah ke kiri. Begitu juga kalau seandainya mau merapikan kumis, ya, yang kanan dulu, ya. Kemudian menyigar rambut tadi atau menyisir rambut, kita sisir bagian yang kanan. Ya, sebagaimana saya katakan sebelumnya, bahwa di Arab, orang yang menggunting rambut orang yang umrah itu didahulukan yang bagian kanan. Ya. Kemudian kalau mencabut bulu ketiak, dan itu adalah sunnah, jadi sunnah fitrah, maka didahulukan yang kanan. Juga salam dari sholat adalah kanan dulu. Ya. Membasuh anggota wudu dan anggota suci, bagian yang didahulukan yang kanan. Keluar dari WC, ya, kaki kanan. Makan dan minum adalah dengan tangan kanan, ya, karena itu adalah baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang yang makan di sampingnya dengan tangan kiri. Lalu Nabi mengatakan, "Kul biyaminik, makalah dengan tangan kananmu." Katanya, "La astati, aku tidak mampu." Qal, "La astata'at." Kata Nabi, "Tidak, engkau mampu." Ma ma'naka illa al-kibr. Tidak ada yang menghalangimu kecuali kesombongan. Akhirnya orang yang tadi tidak bisa mengangkat tangannya ke mulut, alias ya lumpuh, lemah, stroke atau yang lainnya akibat dia meremehkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu makan dan minum diajar oleh Nabi untuk harus dengan tangan kanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih, wa idza syariba falyashrab biyaminih." Apabila salah seorang di antara makan, makanlah dengan tangan kanannya. Apabila minum, minumlah dengan tangan kanannya. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena syaitan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Kemudian wal musafaha, berjabat tangan dengan tangan kanan. Wastilamul Hajar al-Aswad, menyentuh Hajar al-Aswad dengan tangan kanan. Menyentuh Rukun Yamani dengan tangan kanan. Memberi dan mengambil, usahakan dengan tangan kanan. Kita memberikan kepada kawan, bagaimanapun keadaannya, ya, usahakan yang kanan. Mengambil yang kanan. Ya. Ini perlu kita perhatikan. Kemudian wa ghairi dhalika mimma huwa fi ma'nahu istahabbu tayammunu fihi dan yang lainnya, yang mana dengan unsur-unsur yang baik. Hendaklah kita mendulukan yang kanan. Amma makana bidhiddihi, adapun yang selainnya, yang dia lawan dari yang baik tadi. Ya. Maka kadukhulul khala wa khuruj minal masjid, keluar masuk ke WC, keluar dari masjid, maka didulukan yang kiri. Ya. Imtikhat, yakni kita mengeluarkan, membercikkan sesuatu dari hidung kita, itu dengan tangan kiri. Kalau memasukkannya dengan tangan kanan, itu baik. Ya. Waktu kita kumur-kumur dan menghirupkan air ke hidung dengan tangan kanan, kemudian kita membersihkannya dengan tangan kiri. Istinja dengan tangan kiri. Membuka, tadi memakai. Kita membuka baju kiri dulu, kemudian kanan. Membuka celana, kaki kiri dulu, baru kaki kanan. Membuka sandal, kaki kiri dulu, baru kanan. Begitu seterusnya. Ya. Subhanallah, agama kita sangat mulia sekali. Hal-hal yang sepele seperti ini, ya, sangat diperhatikan. Kalau kita sudah memperhatikan ini, maka tentu yang lebih besar dari itu akan lebih bisa diperhatikan. Taib, ajma'al ulama, ulama sepakat, ala anna taqdim al yamin ala al yasar min al yadaini wa rijlaini fil wudu' sunnah. Ulama sepakat bahwa mendahulukan yang kanan di atas yang kiri, di kaki, di tangan dan di kaki ketika berwudu, hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnat. Yakni law khalafaha fatahu al-fadlu wa sahha wudu'uhu. Kalau dia selisihi, maka dia tidak mendapatkan keutamaan dan wudunya tetap sah, bukan batal, ya, tetap sah. Waqalat syiah wa huwa wajibun. Syiah mengatakan wajib mendulukan yang kanan ketimbang dari yang kiri, ya. Wala i'tidada bi khilafi syiah, tidak diakui, ya, perbedaan syiah tersebut. Ya, di dalam berwudu kaki harus dibasuh. Orang syiah enggak, kita sapu wajah. Ya. Ahli sunnah mengatakan boleh menyapu di atas khuf. Syiah mengatakan tidak, tidak boleh menyapu di atas khuf. Ya. Nabi menyapu di atas khuf, syiah mengatakan tidak. Nabi membasuh kaki, syiah mengatakan disapu. Ya, selalu dia menyelisih. Baik. Wa'alam anna al-ibtida' bil-yasari wa in kana munjizya wa huwa makruhu nassa alaihi syafi'i wa huwa zahir. Ketahuilah, katanya, mendahului dengan tangan, dengan bagian kiri, mendahului yang kiri, walaupun itu mujziah, sah, akan tetapi dia adalah makruh. Itu yang di nas, yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Ya. Baik, kemudian kita melihat hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tadi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammum fi sya'nihi kulli. Nabi sangat mencintai mendulukan yang kanan di dalam seluruh urusannya. Di seluruh yang baik-baik Nabi mendahulukannya, di dalam dia pakai sandal, fi tana'u fi na'lihi wa tarajjulihi, di dalam dia menyisir rambut, di dalam dia bersucinya. Artinya kita sebutkan tadi semua yang baik. Ya, mengambil barang, mengambil makanan, berusahalah kita dengan tangan kanan, ya. Dan ini menunjukkan atau isyarat bahwa hendaklah kita betul-betul menjaga mendahulukan yang kanan. Ya, syiddatul muhafadzah. Nabi yang sangat-sangat berusaha, ya, untuk mendahulukan yang kanan. Karena Nabi itu yang disukainya. Ya. Taib. Bab yang berikutnya adalah bab yang ke-20, bab an-nahyi 'anit takhalli fit turuqi wadh-dhilal. Bab larangan buang air besar di jalan atau di tempat-tempat perlindungan atau berlindung. Haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaybah wa ibnu Hujrin jami'an an Ismail ibn Ja'far. Qala ibnu Ayyub haddatsana Ismail qala akhbarani al-Ala an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'inaini. Qalu wa ma la'inani ya Rasulullah? Qal alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'inaini. Jauhilah dua hal yang melaknat. Qalu, mereka berkata, wa man la'inani, apa dua hal yang melaknat itu? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qal, Nabi bersabda, alladhi yatakhalla fi tariqin nas. Orang yang buang air besar di tempat atau di jalan orang yang melewati jalan itu atau di tempat orang melewat atau di jalan manusia, au fi dhillihi, atau di dalam tempat berlindung, ya, tempat berteduh. Di sini disebutkan la'inani. Kalau bentuknya adalah bentuk silah isim fa'il, yaitu maknanya yang melaknat. Al-Khattabi dia mengatakan, murad billa'inaini amrainil jalibaini lilla'nil hamilainin nas alaihi wadda'iaini ilaihi. Yani dua hal yang melaknat maksudnya adalah dua perkara yang mendatangkan laknat, yang membawa manusia untuk melaknat, ya, atau yang mendorong manusia untuk melaknat, yaitu wadzalika anna mim man fa'alahuma. Hal itu, orang yang melakukan dua perkara di atas, syutim wa lu'in, dia akan dicela, dia akan dilaknat, ya. Ya'ni 'adatun nas la'anahu. Karena kebiasaan manusia pasti melaknatnya. Falamma sara sababan lidzalika udhifa al-la'n ilayhima. Karena India adalah penyebab dari laknat itu, maka dinisbatkan pelaknat itu, yang melaknat itu, kepada keduanya. Ya, ya, ini orang yang misalkan kencing di tempat berteduh. Orang mau berteduh, tapi di situ ada kencing, ada tai, Pasti orang mengatakan, ya, upatan-upatan, cacian dan makian akan keluar. Ya. Gara-gara penyebab dia melakukan itu orang yang melaknatnya. Maka perbuatan itu dinisbatkan kepada laknat itu sendiri. Ya. Di jalan, ya, ada orang yang jalan ke pantai, tahu-taunya ya, terinjak tai. Pasti orang kan mengkal, pasti orang berang semerang-merang. Ya, ya, siapa yang mengkerajuku? Ya. Keluar upatan-upatan yang tidak baik, ya, sumpah serapah akan keluar, maka inilah dinamakan dengan la'an, la'nat. Nah, jangan kita melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan la'nat itu. Ya, waqad yakunu la'in bima'na al-mal'un wal mala'in mawadi' al-la'n. Qultu fa'ala hadha yakunu taqdir ittaqul amrainil mal'un fa'ilahuma. Boleh jadi la'in itu, yang melaknat itu maknanya dilaknat. Jadi dengan demikian maknanya jauhilah perbuatan daulah dua hal yang pelakunya terlaknat. Nah, gitu. Ya, jauhilah dua hal pelakunya terlaknat. Baik. Khatabi dia mengatakan, dan sebagian ulama mengatakan, murad bidzil, maksud dari zil, ya ini teduh, bayangan. Maksudnya huma mustadhillun nas alladhi takhadhuhu muqilan wa mukhanan yanziluna wa yaq'uduna fihi, adalah tempat berteduhnya manusia, di mana manusia jadikan tempat itu tempat beristirahat, tempat tidur-tidur siang misalkan dari kerjanya, dia melepaskan lelahnya di situ, ya. Atau duduk-duduk. Ya, walaysa kullu dhillin yahrumul qu'udu tahtahu. Faqad qa'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam tahta hayish an-nakhl li hajatihi walau dhillun bila syak. Dan bukan setiap yang memiliki bayangan dilarangnya kita buang air di situ. Tapi yang dimaksud di sini adalah, ya, adalah tempat di mana itu dipakai oleh orang untuk berteduh. Ya, jadi artinya fasilitas umum, pohon yang rindang, ya, dijadikan sebagai tempat berteduh oleh orang di situ. Jangan kita buang air kecil atau buang air besar, karena itu akan, ya, mendatangkan laknat. Baik. Hadis berikutnya, al-istinja bil ma min at-tabarruz. Qala hadathana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Khalid ibn Abdullah an Khalid an Ata bin Abi Maimuna an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ha'itan wa tabi'ahu ghulamun ma'ahu mi'dha'ah هو أصغر أصغرنا فوضع عند سدرة عند سدرة فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. Hadis 618, babnya adalah bab ke-21, beristinja dengan air minat tabarrus, dari buang air besar. Bahwasannya dengan sanadnya kepada Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada sebuah kebun, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia buang air, dia pergi ke tempat yang jauh sehingga tidak dilihat oleh orang. Ya. Lalu wattabi'ahu lamun ma'ana ma'ahu midah, diikuti oleh seorang anak kecil yang dia membawa tempat air wudu. Dia adalah yang paling kecil dari kami. Maka dia letakkan di sebuah tempat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajatnya kemudian keluar dari ke kami dan beliau telah beristinja dengan air. Hadis yang ke 619. Wa hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Waqi' wa Gundar an Syu'bah ha wa hadatsana Muhammad bin Musanna qala wallafdhu lahu qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Ata' min Abi Maimunah annahu sami'a Anas bin Malik yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dukhulul khala'a فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فاستنجي بالماء. Dengan sanad kepada Anas Malik, dia mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat buang air. Maka aku membawa, aku dan teman sebaya denganku membawa bejana di dalamnya ada air dan anazah, tombak kecil. Lalu beliau beristinja dengan air. Hadis berikutnya, wa hadatsana Zuhair ibn Harb wa Abu Kurayb wal lafdhu li Zuhair qala hadatsana Ismail ya'ni ibn Ulayyah qala hadatsani Ruh bin Qasim an Ata bin Abi Shaybah an Ata bin Abi Maimunah an Anas bin Malik qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فأتي بالماء فيتغسل به. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi buang air hajatnya, buang air besar, lalu aku mendatangi dengan bawa air, lalu beliau membasuhnya. Dari hadis di atas ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan memakai air dan itu lebih sempurna. Maka dari hadis-hadis yang sebelumnya semuanya ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, faedah-faedah. Yang pertama, bahwa dianjurkan untuk menjauh dari manusia untuk buang hajat. Dan menutup diri dari pandangan orang lain. Jadi jangan, hendaklah kita berusaha ya, bersembunyi dari pandangan orang lain ketika kita buang hajat. Ini berbeda dengan orang yang kencing mengencingi roda mobilnya. Sudah kencing di tepi jalan, yang dikencingi juga adalah jalan, ini termasuk yang kena lanat nih, ya. Dan kemudian dia dilihat oleh orang. Yang kedua, wafiyah jawazul istiqdam rojul fadil ba'd ashabi fi hajatihi. Dalam hadis yang di atas, bolehnya seorang yang utama atau seorang yang memiliki keutamaan meminta bantu kepada sebagian teman-temannya untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, seorang ustaz, guru, orang yang lebih tua, dia minta tolong kepada temannya untuk sebagian kebutuhannya, itu adalah boleh. Yang ketiga, وفيها خدمة الصالحين وأهل الفضل. Di dalam ini, dalam hadis ini terdapat bagaimana kita berkhidmat kepada orang yang soleh dan kepada orang-orang yang memiliki keutamaan. Di sini disebutkan wa tabarruk bidzalik, mencari berkah dengan hal itu. Tentu pertama kita lihat ini yang dilayani adalah Rasulullah. Sudah pasti kita mendapatkan keberkahan. Tapi kalau seandainya dimaksud dengan orang-orang yang soleh, keberkahan ilmunya, keberkahan kebersamaan dengan orang soleh, kebersamaan, keberkahan kebersamaan orang yang berilmu, tentu pasti dapat keberkahan. Maksud keberkahan di sini apa? Mendapat kebaikan. Pertama, kita berjalan dengan orang soleh saja, sudah dianggap oleh orang sebagai orang soleh. Ya. Yang kedua, kita berjalan dengan orang-orang yang baik, orang-orang berilmu, keberkahan yang kita dapatkan, kita dapat ilmunya. Ya. Jadi banyak, termasuk berjalan dengan orang punya duit juga dapat berkahnya, duitnya. Ya. Tapi orang saleh lebih baik. Tentu. Baik. Yang keempat, wa fiha jawazul istinja bil ma wal istihbabu wa rujhanu ala iqtisari ala hajar. Di sini bolehnya beristinja dengan air dan mengutamakan dengan air. Istihbabuhu, dianjurkan memakai air. Dan kalau kita memilih salah satu di antara air dengan batu, maka air lebih utama daripada batu. Ya. Kalau kita memakai salah satunya misalkan, maka air lebih utama ketimbang batu. Kenapa? Karena lebih sempurna pembersihannya. Taib. Terjadi perbedaan pandang ulama dalam permasalahan ini. Di antaranya, di antara pendapat mayoritas para salaf khalaf, ajma' alaih ahlul fatwa min a'immatil amsar, telah sepakat ulama-ulama fatwa di seluruh penjuru, annal afdal an yajma' bainal ma'i wal hajar. Yang lebih afdal itu menggabungkan antara keduanya, air dengan dan batu. Ustamal hajru awalan litakhiff al najasah. Dipakailah batu dulu agar najis itu semakin ringan. Ya. Wa taqillu mubasharatuha biyad. Najis itu semakin sedikit sentuhan langsung dengan tangan ketika sudah dibersihkan dulu dengan batu. Kalau dengan tisu dulu, baru dicebok dengan air. Jadi bersihlah, ya maaf tempat keluarnya tahi tadi, ya sudah bersih tahinya sudah. Jadi sentuhan tangan kita dengan kotoran itu semakin sedikit. Tsumma istamal ma, setelah itu baru dipakaikan air. Wa in arada al-iqtisara ala ahadihima jaza al-iqtisar ala ayyihima syaa. Jika seandainya pengen memakai salah satunya saja, maka boleh apapun yang dia pilih. Mau air saja, tidak pakai tisu atau tidak pakai batu, boleh. Dia pakai batu saja walaupun air seember di sampingnya juga boleh. Ya, dia tidak seperti wudu dengan tayamum. Ya. Sawa'un wajad al-akhar am lam yujad, baik yang kawannya ada atau tidak, yakni ada batu, ada air. Ya, ada air, ada batu atau tidak. Fayajuzul iqtisaru ala hajar ma'a wujudil ma. Maka boleh kita mencukupkan dengan batu saja walaupun ada air. Wayajuzu aksuhu, boleh juga kebalikannya. Air saja walaupun ada batu. Man iqtasara ala adima wal falma wa afdal min al hajar. Apabila mau pengen pilih salah satu di antara keduanya, maka air lebih afdal daripada batu. Karena al-ma'a yutahhiru al-mahalla taharatan haqiqiyyah. Karena air kalau kita pakai, dia membersihkan tempat keluarnya najis tadi dengan kebersihan yang hakiki. Betul-betul bersih. Wa amal hajar fala yatuhru fala yutahhiru. Kalau batu tidak dia bersihkan, ya. Wa inna ma yukhaffifu an-najasa wa yubih as-salam 'an najasati al-ma'fu 'anha. Kalau dengan batu dia ringankan, masih ada tersisa sedikit-sedikit, ya. Berarti di situ bolehnya dia meringankan najis dan bolehnya salat walaupun ada najis yang sedikit, tapi itu dimaafkan, ya. Sesuatu yang sulit, ya, kalau dengan batu pasti sulit, tidak akan sebersih air, ya. Tentu memakai dengan tisu akan lebih sempurna daripada batu. Memakai tisu basah lebih sempurna dengan daripada tisu kering, kan gitu, ya. Wa ba'du salaf dhahabu ila anna al-afdal huwa al-hajar. Sebagian salaf para ulama dahulu memandang lebih baik itu, lebih afdal ada hajar. Rubbama awhama kalamu ba'dhim anna al-ma'a la yujzi. Dan terkadang boleh jadi dia mengatakan bahwa air tidaklah cukup, ya. La yujzi al-hajar illa liman adama al-ma. Ada lagi yang mengatakan tidak boleh memakai batu, ya, kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan air. Wahada khilafu ma'alaihi al-ulama min as-salaf wa khalaf. Ini tentu bertentangan, ya, berbeda dengan apa yang difatwakan oleh salaf dan khalaf. Wa khilafu dhawahir sunan al-mudahhar mutadhahirah, dan bertentangan dengan sunnah-sunnah yang jelas. Maka kalau kita lihat di dalam hal ini, ya, bahwa memakai air tadi, ada air, ada batu, boleh kita memakai batu saja walaupun tidak sempurna, ya, tidak sempurna, masih pasti masih tersisa. Maka kalau seandainya kita dibuang air di satu tempat, maaf, mungkin apalagi kalau di tempat ke barat. Di barat tempat WC itu tidak ada tempat yang menyiramnya. Mereka hanya memakai tisu. Ya, di hotel-hotel kadang-kadang juga seperti itu. Ya. Nah, cukupkah demikian? Kita bawa sholat, cukup. Kita bersihkan dengan tisu. Mungkin masih ada lengket-lengket kuningnya yang sulit, ya. Tidak bisa dibersihkan dengan sempurna kecuali dengan air. Maka yang sisa itu namanya sisa najasah yang ma'fu anha, yang dimaafkan. Ya, maka oleh karena itu orang boleh melaksanakan sholat dengan kondisi yang seperti itu. Ya. Jadi subhanallah, coba kita lihat, harus dengan ilmu sehingga hilang was-was. Kalau tidak, tentu was-was terus. Ya. Was-was terus, ini boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Ini kan masih ada baunya. Ya? Karena masih ada, tidak bersih semua. Beda dengan memakai air. Nah, di sini juga dalam hal-hal yang seperti itu, was-was dihilangkan dengan ilmu. Ya? Coba batu tiga, hanya tiga batu saja. Ya? Itu baik dengan, kalau misalkan kencing, oke. Mudah. Ya? Kalau seandainya buang air besar, menceret lagi, ya. Maka kalau seandainya tidak ada air, ya, kalau untuk sempurnanya adalah memakai air, kalaupun memakai batu adalah sah. Ya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.